Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udhu bika min an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Ta'ala. Matur nuwun. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah Bapak Ibu, pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua berkumpul bersama di masjid ini. Pertama kita mengerjakan sholat subuh berjamaah. Semoga Allah Ta'ala menerima ibadah sholat subuh kita. Kemudian kita lanjutkan dengan thalabul ilmi sampai syuruq. Kemudian kita mengerjakan sholat syuruq ya, dua rakaat. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini dicatat Allah Ta'ala sebagai amal soleh yang kelak memberatkan timbangan kita semua. Dan kalau ini adalah amal soleh dan memang insya Allah seperti itu Bapak Ibu, maka kita bertawassul kepada Allah Ta'ala dengan amal soleh ini. Mudah-mudahan kelak kita semua dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Okay. Pagi hari ini Bapak Ibu kita akan membahas tentang tujuan pernikahan dalam Islam. Halaman 100. Okay. Jadi tujuan pertama dalam Islam itu memperbanyak jumlah kaum muslimin dan memberikan kegembiraan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya itu disebutkan dalam Sunan Abi Dawud. Ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, dia berkata, "Inni asabtu imra'atan dzata hasabin wa jamalin." Wahai Rasul, saya berjumpa atau saya mendapatkan seorang wanita yang zata hasabin. Hasab itu keturunan mulia. Jadi keturunannya mulia, wajamal dan cantik. Gitu Bapak Ibu. Wa innaha la talid, tapi dia tidak bisa punya anak. Afa atazawwajuha, boleh tidak saya menikahinya? Qala, kata Nabi, lah ojo. Gitu kan. Jadi Bapak Ibu di sini para sahabat itu, dari hadis ini saja kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa seorang mukmin itu setiap gerak-geriknya, setiap apa ya, amalannya sebelum dia beranjak berbuat itu takut disik, benar apa enggak, boleh apa enggak gitu. Nah, makanya sahabat ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini memang diperintahkan. Allah berfirman apa? Fas'alu apa? Ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli dzikir, ahli ilmu, kalau kalian tidak mengerti. bertanya Bapak Ibu, seperti sahabat ini bertanya. Tsumma atahu tsaniya. Kemudian sahabat ini datang lagi kedua kalinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta hal yang sama. Mungkin batin dia ya, mungkin perasaannya, oh, kali pertama enggak boleh, paling yang kedua boleh gitu kan. Jadi datang lagi, fanahahu, tetap dilarang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma atahu tsalitsata, kemudian datang lagi kali yang ketiga. Faqala, pada kali yang ketiga ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tazawwajul wadudal walud, nikailah wanita yang al-wadud, sangat mencintai al-walud, yang sangat banyak anak. Fa inni mukatsirun bikumul umam, karena saya akan berlomba dengan banyaknya jumlah kalian pada hari kiamat. Dalam riwayat lain itu, fa inni mukatsirun bikumul anbiya yaumal qiyamah, karena saya akan berbanyak-banyak jumlah. Jadi nanti para nabi itu Bapak Ibu banyak-banyakan jumlah di hadapan para nabi yang lain pada hari kiamat. Jadi di sini tujuan nikah itu satu, memperbanyak jumlah kaum muslimin. Okay. Yang kedua, memberikan kegembiraan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memberikan kegembiraan kepada manusia biasa, bukan nabi, itu kan pahala besar kan? Apalagi yang digembirakan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu pahalanya jauh lebih besar. Nah, apa dalilnya Ustaz? Apa dalilnya Pak Asmuin? Nah, tentang kalau memasukkan rasa gembira kepada seorang muslim itu adalah amal yang paling dicintai Allah Ta'ala. Ada hadisnya Bapak Ibu dan sahih, ya. Ada dalam Sahihul Jami'is Shaghir, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum. Orang yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah yang paling banyak bermanfaat. Jadi siapapun yang paling banyak manfaatnya untuk manusia, dialah yang paling dicintai Allah Ta'ala. Makanya kalau panjenengan itu pengen tahu, aku dicintai Allah enggak ya, saya dicintai Allah tidak ya, lihat aja. Jadi jenengan berkaca saja dengan hadis ini, jenengan banyak manfaatnya enggak buat manusia. Manfaat nopo Ustaz yang dimaksudkan? Yang jenengan mungkin kalau punya harta, hartanya bermanfaat buat orang lain apa enggak? Jenengan kalau punya pangkat, punya kedudukan, jadi ketua RT, ketua RW, jadi lurah, jadi bupati, jadi camat, itu jenengan sudah memberikan manfaat enggak dengan jabatan panjenengan kepada masyarakat? Atau justru dengan jabatan jenengan malah nekek orang misalnya? Kan bisa dilihat. Jadi dengan punya ilmu misalkan, apakah dengan ilmu itu sudah memberikan manfaat kepada manusia? Ya kan? Apakah dengan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak manusia kepada yang baik, mengajak manusia kepada pokoknya ketaatan, atau malah ngajak manusia kepada kemungkaran? Itu kita lihat pada diri kita Bapak Ibu. Loh, kalau saya enggak punya ilmu, enggak punya jabatan, enggak punya pangkat, ya paling tidak dengan fisik sampean itu loh. Sampean kan punya tenaga kuat, sudah bantu orang enggak? Misalnya ada orang enggak bisa nyapu rumahnya, dibantu nyapu, enggak bisa, kan begitu kan? Itu Bapak Ibu. Kemudian itu tadi kalau orang. Kalau amal, hadis selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ahabbul a'mali ilallah, amal yang paling dicintai Allah Ta'ala, sururun tudkhiluhu ala muslim, rasa bahagia yang Anda masukkan ke dalam hati seorang muslim. Ini amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kalau untuk selain nabi gitu. Maka bagaimana kalau yang dibuat senang itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi dalilnya ini, tazawwajul wadudal walud, nikailah wanita yang al-wadud, sangat mencintai. Maksudnya sangat mencintai itu Bapak Ibu, cintanya hanya terbatas kepada suami. Nggih, ya kayak istri-istri panjenengan itu. Jadi jangan sampai panjenengan itu punya istri tapi malah berdoa, ya Allah nanti di surga jangan kumpulkan dengan dia gitu. Ada enggak Bapak Ibu kira-kira? Dan kira-kira boleh enggak istri berdoa seperti itu? Halo. Boleh enggak? Ya Allah, nanti di surga jangan kumpulkan mbek bojoku gitu. Dalam boleh enggak? Ya, dalam siapa saya ngomong boleh mau. Kemudian al-walud, sangat banyak anak, subur berarti ya. Gimana cara mengetahui subur ndaknya wanita, Bapak Ibu? Ya, kalau kita membaca buku fikih itu dilihat kepada mbak-mbaknya, bibik-bibiknya, ibunya gitu kan. Kalau mereka rata-rata banyak anak, maka dia enggak jauh seperti itu. Fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Karena saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan berbangga-bangga dengan jumlah kalian di hadapan semua umat. Kemudian dalam riwayat Ibnu Majah, tadi riwayat Abu Dawud nggih, sanadnya sahih, ini juga sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan an-nikahu min sunnati. Nikah itu sunahku. Sunnah di sini artinya bukan sunnah yang adiknya wajib. Sunnah yang bukan sunnah yang artinya jika dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak apa-apa, bukan sunnah itu. Tapi sunnah yang dimaksudkan di sini adalah Islam, ya. Jadi sunnah Bapak Ibu, ya perlu diketahui sunnah itu maknanya macam-macam. Ada sunnah menurut ulama hadis, ya. Ada sunnah menurut ulama usul fikih, ada sunnah menurut ulama fikih. Nah, tadi yang saya sebutkan itu sunnah menurut ulama fikih, yang artinya mustahab, artinya mandub. Jadi jangan dikira bahwa an-nikahu min sunnati, sunnah nikah itu termasuk sunnahku, berarti menikah hukumnya sunnah. Boten. Sunnah yang dimaksudkan di sini adalah sunnah menurut ulama hadis. Apa itu? Apa-apa ya, apapun yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa perkataan, berupa perbuatan, berupa takrir, ketetapan, berupa sifat, ya, sifat itu ada dua, ada sifat khulqi fisik, ada sifat khuluqi akhlak, Bapak Ibu. Nah, ini sunnah itu sunnah ini. Makanya kan sampai jenengan tahu kan hadisnya, ada beberapa orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada, mereka berjumpa dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Mereka bertanya, Bapak Ibu, tentang keseharian Nabi itu ya apa gitu. Ketika dijelaskan Nabi itu sehari-harinya begini, mereka meremehkan. Meremehkan itu maksudnya menganggap kecil amalan yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan kalau Nabi amalannya cuma remeh seperti itu ya maklum, karena beliau sudah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Kalau kita kan belum jelas. Yang satu bilang, ya wes, kalau begitu saya akan puasa terus, saya akan sholat terus malam, dan akan tidur. Pernah dengar hadisnya enggak? Yang satu bilang, kalau saya akan terus berpuasa, tidak akan pernah berbuka. Yang satu bilang, saya akan fokus beribadah, enggak akan menikah. Ya, anggapannya nikah itu enggak ibadah paling ya. Gitu Bapak Ibu. Nah, ketika Nabi sallallahu dalam riwayat lain, yang satu bilang, saya enggak akan makan daging selamanya. Gitu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar itu langsung mengatakan, sapa sing ngomong ngene-ngene gitu kan? Saya yang paling bertakwa ya di antara kalian semua, yang paling takut kepada Allah daripada kalian semua. Tapi saya ya tidur, ya sholat, ya puasa, ya berbuka. Makanya dalam Islam kan Nabi melarang puasa wisol nggih. Tahu puasa wisol? Puasa wisol itu yang sahur nyambung sahur, Pak. Jadi enggak pakai buka. Nggih, sahur nyambung sahur itu dilarang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dan aku juga kata beliau menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaisa minni, barang siapa yang membenci sunnahku. Nah ini bukan sunnah itu, tapi Islam. Artinya barang siapa membenci syariatku, barang siapa membenci agamaku, maka bukan dari golonganku. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, termasuk nawaqidul Islam. Apa nawaqidul Islam? Perkara yang membatalkan keislaman itu ketika ada seorang muslim, dia itu meskipun tetap apa mengamalkan semua syariat Islam, tapi ada satu syariat yang dia benci, Pak. Ada satu syariat yang dia benci, meskipun dia masih mengamalkan syariat-syariat yang lain, maka dia sudah keluar dari Islam secara otomatis. Itu nawaqidul Islam. Makanya jenengan hati-hati. Jangan sampai melakukan nawaqidul Islam padahal enggak ngerti, enggak sadar melakukan itu, Pak. Napa Ustaz nawaqidul Islam? Jenengan cari di Google metu 10 pembatal keislaman. Jadi pembatal sama dengan pembatal wudu, Pak. Jenengan sudah berwudu nggih, terus tiba-tiba nggih, napa pas niku? Nggih, tiba-tiba ngentut. Itu kalau jenengan sholat, sholatnya sah mboten? Halo? Sah? Mboten. Ya sama seperti tadi, jenengan melakukan satu dari 10 pembatal keislaman. Banyak sebetulnya, cuma yang paling biasa kita, apa yang paling banyak dijelaskan ulama cuma 10, Bapak Ibu. Di antaranya itu adalah membenci sebagian syariat Islam. Nah itu kalau kita nggak sadar, kita benci, nggak suka, itu percuma, kita sudah keluar dari Islam. Gitu. Makanya Nabi mengatakan, faman raghiba an sunnati, barang siapa membenci sunnahku, falaysa minni, maka bukan dari golonganku. Gitu, Pak. Kalau laki-laki biasa benci jihad, benci zakat, gitu. Kalau perempuan biasa benci poligami. Bukan poligami, saya ta'adud ya. Kalau poligami itu kan tanpa batasan. Ini hati-hati, Pak. Kadang-kadang benci, gak seneng masalah warisan. Oh, gak adil warisan itu. Masa laki-laki dua bagian perempuan gitu. Padahal sehingga syariat ini yang paling ngerti dengan kemaslahatan manusia, Pak. Banyak itu. Jadi gak seneng dengan yang namanya syariat warisan, gak adil katanya gitu. Kemudian dengan hukum Islam, macam-macam pokoknya itu banyak zaman ini. Nah ini hati-hati, itu termasuk salah satu nawaqidul Islam. Kalau dia membenci takdir juga misalnya ya, membenci takdir ya, takdir itu gak ada, Allah zalim segala macam, atau pemikirannya liberal, menanyakan hal-hal yang gak patut ditanyakan, misalnya bertanya sok pinter gitu kan, tanya apa yang dilakukan Allah sebelum menjadi Tuhan gitu kan. Ada Pak Wong Gedeng gak gitu itu. Okay. Jadi anggapannya dia itu pinter padahal goblok sasangnya gitu kan. Ngapunten ini. Ada seperti itu gitu. Okay. Makanya apa gunanya kalau jenengan belajar tinggi-tinggi, kalau puncak pertanyaannya cuma itu. Ada juga yang bertanya, Allah kan maha kuasa, maha mampu atas segala sesuatu. Bisa enggak Allah menciptakan sesuatu yang Allah enggak mampu mengangkatnya? Ya jawabannya, lakari Allah kok dapuramu, ah, gitu. Itu anggapannya pinter, Pak. Padahal kita kan jelas enggak boleh, bertanya ke itu enggak boleh, gitu. Nabi SAW mengatakan, tafakkaru fi khalqillah, renungkanlah makhluk Allah. Kalian itu diperintahkan merenungkan makhluk Allah, wala tafakkaru fillah, jangan merenungkan tentang Allah, fa innakum lan taqduru qadra, karena kalian enggak bakalan bisa memperkirakan Allah, enggak bakalan. Wong para sahabat dulu padahal mereka sebaik-baik generasi, sebaik-baik umat, enggak ada yang bertanya tentang Allah Ta'ala, karena mereka tahu, Pak. Surat Al-Anbiya ayat 23 Allah mengatakan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu la yus'alu amma yaf'al la yus'alu amma yaf'alu. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat. Ya. Nah, kan banyak orang itu sok cerdas, kenapa sih kok Allah menciptakan babi, wong keurungani babi diharamkan. Ya kan? Katanya Allah itu maha pengasih lah, pokok menciptakan neraka barang genjek seuwong, ya kan? itu orang goblok pak, karena dia nggak punya iman, makanya takut sing macem-macem gitu. Padahal jelas kaidahnya la yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat, diperbuat Allah, wahum yus'alun, sementara mereka, kita yang pasti akan ditanya, diminta pertanggung jawaban. Bisa difahami ya Bapak Ibu? Kita diciptakan untuk apa Bapak Ibu? Dalam? Untuk menikah? Untuk? Kenapa dalilnya Pak Asmuin? Duh. Orang Islam itu berdiri di atas ilmu dan amal. Nah, ketika jenengan mengatakan bahwa kita diciptakan untuk ibadah, apa dalilnya? Napa Bapak Ibu? Hah? Amma yatasaalun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kepada Allah maksudnya. Nah, berarti kan kita diciptakan untuk ibadah. Berarti pertanyaan Bapak Ibu yang mesti kita tanyakan cuma dua. Ojo liyane. Pertanyaan pertama apa? Apa? Dulu perasaan sudah pernah saya sampaikan nih. Nggih, Pak Semuin sampun nggih. Pak Semuin. Lha sing Pak Semuin. Kapan mudhetin Lamongan? Iya, jadi cuma dua pertanyaan Bapak Ibu. Pertanyaan pertama, karena kita diciptakan untuk ibadah, apa saja ibadah yang diperintahkan Allah untuk kita lakukan? Ya, karena kita diciptakan untuk ibadah, jadi mencari tahu ibadah apa saja yang diwajibkan Allah. Engkau tiba-tiba ibadah dianggap ibadah. Loh, ada tahu Ustaz, betul ibadah dianggap ibadahnya banyak. Rebukasan misalnya ya. Ayo siapa sih ingin melun-melun rebukasan. Itu kan bukan ibadah dianggap ibadah dan masih banyak lainnya Bapak Ibu. Jadi kan ngerti sendirilah. Yang kedua, apa yang kedua? Ketika saya melakukan ibadah ini, itu sudah sesuai dengan yang diinginkan Allah belum? Jangan-jangan jenengan melakukan ibadah tapi ngawur, ayo. Jangan-jangan jenengan melakukan ibadah tapi bukan karena Allah Ta'ala, ya kan? Nah, jadi dua ini Pak yang mesti kita tanyakan terus kepada diri kita. Bukan perkara-perkara yang lain gitu. Karena untuk hal-hal yang lain seperti perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala itu, sifat-sifat Allah Ta'ala itu kita tidak boleh bertanya. Wajah Allah kayak apa sih? Tangan Allah seperti apa sih? Tidak boleh, wong jelas. Walam yakullahu kufuwan ahad. Allah tidak serupa dengan siapapun. Okay. An-nikahu min sunnati. Nikah itu sunnahku, syariatku, kata Nabi. Faman lam ya'mal bi sunnati, barang siapa tidak mengamalkan sunnahku, falaisa minni, maka bukan golonganku, kata Nabi. Wa tazawwaju, dan menikahlah kalian, fa inni mukatsirun bikumul umam. Karena kata beliau, saya akan berbangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat yang lain. Jadi ini tujuan pertama menikah. Tujuan kedua Bapak Ibu, menjaga diri dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Tujuan-tujuan menikah yang kedua, menjaga diri dari kemaksiatan. Di samping juga untuk menambah pahala. Lu gitu Ustaz, apa dalilnya? Nah ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kan hadisnya panjang Bapak Ibu. Okay, jadi para sahabat yang miskin itu, mereka komplain kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, dhahaba ahlut tuthuri bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu memborong semua pahala sehingga kami yang miskin gak punya pahala ini gak kuman gitu. Ya ini memang dari makna ini Bapak Ibu, memang kita diperintahkan untuk bersaing Pak dalam amal soleh itu. Jadi kita diperintahkan bersaing dalam melakukan amal soleh. Kalau ada orang mengalahkan panjenengan dalam amal ibadah, itu gak boleh jenengan itu santai mawon. harus gak terima, gak boleh aku dikalahkan Pak Asmoin dalam amal ibadah gitu, Pak. Makanya kan dalam hadis lain kan Nabi mengatakan apa? La hasada illa fitnatain. Hasad itu haram, enggak boleh kecuali dalam dua perkara. Apa hasad yang boleh dalam dua perkara? Yang lainnya enggak boleh. Pertama, rajulun atahullahul Qur'an. Orang yang diberi Allah Al-Qur'an. Fa huwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Kemudian dia membacanya sepanjang malam, sepanjang siang. Jadi kalau panjenengan mendapati orang kok ngaji wae iriyo, ya. Jenengan misale nek ngaji ya mona ya mesti gelatak-glotak apa gelodak-glodak kaya godri sing kemrotok ngene ku aja terima. Masa arek wis kepe mati sak goreng iso ngaji wae, harus belajar sekarang, Pak. Gitu. Jadi jangan terima jenengan dikalahkan orang. Yang kedua, warujulun atahullahu malan. Orang yang diberi Allah Ta'ala, mal itu apa? Harta. Fahuwa yunfiquhu, kemudian dia menginfakannya ana al-laili wa ana an-nahar, sepanjang malam, sepanjang siang. Kalau seperti itu, jenengan mendapatkan orang seperti itu, jangan pernah mau kalah, Pak. Tapi kalau dikalahkan dalam urusan dunia, yang ini beli rumah baru, yang ini beli mobil baru, wala masalah duniawi buat apa? Sudah popo, sing penting akhiratku menang gitu, Pak. Nggih. Nah. Kemudian, lho kok bisa gitu kan? Kembali kepada hadis tadi yang orang-orang miskin komplain kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggih Nabi, yusalluna kama nusalli. Ketika kita sholat, mereka juga sholat. Wa yasumuna kama nasum. Ketika kita berpuasa, mereka juga berpuasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Ini yang kita tidak bisa. Mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Berarti orang mukmin tidak boleh pelit, Pak. Justru yang diireni orang-orang miskin, orang kaya kok sedekah terus sih, gitu loh. Kita lo nggak bisa sodako apa jadi sodako no kan duwe gitu kan. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, bukankah Allah itu sudah menjadikan bagi kalian perkara untuk disodakokan. Maksudnya nek ndak bisa, kalau ndak bisa bersodako dengan harta, ada sesuatu yang bisa disodakokan, bukan cuma harta. Nggih. Apa Bapak Ibu? Hah? Innalakum bikulli tasbihatin sadaqah. Jadi kalian satu tasbih, satu ucapan subhanallah adalah sadaqah. Satu ucapan alhamdulillah sadaqah. Satu ucapan Allahu Akbar sadaqah. Satu ucapan la ilaha illallah juga sadaqah. Dan setiap kalian mengajak kepada yang ma'ruf, yang baik, itu sedekah. Ketika melarang dari kemungkaran juga sedekah. Terus Nabi mengatakan ini, wa fi budhi ahadikum sedekah, dan pada kemaluan salah seorang dari kalian juga terdapat sedekahnya. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah wa ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu. Kok bisa atau mana mungkin seseorang dari kita itu memenuhi syahwatnya, wa yakunu lahu fiha ajrun, kemudian dia mendapatkan pahala. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, araaitu, mungkin anggapan dia kan cuma nafsu aja gitu kan. Masa orang melampiaskan nafsunya kok mendapatkan pahala gitu loh Bapak Ibu. Oh, enggak ngerti sampean ada pahala itu. Aduh, kalau jenengan enggak banyak-banyak gitu, ngapain menikah? Ojo nikah poongan gitu kan. Jadi menikah itu untuk menjaga diri di samping mendekatkan diri kepada Allah dengan niat nanti seperti niatnya Nabi Sulaiman Bapak Ibu nggih. Itu jenengan berarti berpahala terus gitu loh. Nah, ini yang banyak dari kita itu lalai, Pak. Makanya orang cerdas ya, itu adalah orang yang dia itu senantiasa meniatkan untuk Allah, meniatkan sebagai ibadah meskipun perkara-perkara yang rutin dia lakukan. Jadi perkara-perkara yang mubah seperti makan, minum, ya kerja, tidur, apalagi berjalan, itu semuanya diniatkan ibadah. Itu orang yang cerdas, Pak, sehingga amalan-amalan yang rutinitas ini hitungannya adalah ibadah. Tapi orang yang tidak cerdas, sampai ibadahnya pun itu lupa dia berniat. Soalnya sehingga hitungannya sama seperti rutinitas. Nah, dari sisi inilah Abdullah bin Mubarak itu mengatakan, rubba amalin shaghirin, bisa jadi amal itu kecil, tu'adzimuhun niyyah, tapi dibuat besar oleh niat. Jadi yang membuat pahala panjenengan itu besar padahal amalannya kecil adalah niat. Wa rubba amalin adzim, bisa jadi amal itu besar, tusaghiruhun niyyah, tapi gara-gara niat menjadi remeh. Amalannya bangun masjid gitu kan, Pak Ki. Tapi niatnya itu riya. Ya kon apa nih gitu. Jadi makanya kalau kan ada hadisnya itu kan dalam Arba'in Nawawi dan Sahih, niat seorang muslim itu lebih baik daripada amalnya. Kalau panjenengan sudah berniat dulu, Bapak Ibu, untuk Allah, kemudian tidak jadi melakukan, itu sudah dicatat Allah Ta'ala sebagai kebaikan yang sempurna. Kalau enggak, misalkan enggak sampai melakukan loh. Tapi kalau sampai melakukan, di samping dapat pahala niatnya itu, juga pahala amal itu sampai berlipat-lipat yang sangat banyak ya. Cuma yang menjadi masalah, kita sering lengah, Bapak Ibu, kita sering lalai ya, kita sering lalai dalam meniatkan ini. Padahal setiap kita mau berbicara, setiap kita mau berbuat, itu kan paling tidak harus ada 3 niat. Meskipun ya bukan berarti harus dilafalkan, enggak. Cuma harus ada 3 niatan gitu loh, Bapak Ibu. Pertama, niat aku mengerjakan ini untuk Allah Ta'ala, sehingga kelihatan ikhlasnya, bukan riya. Yang kedua, aku melakukan ini karena mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kan diperintahkan Nabi gitu. Sehingga bukan bid'ah. Yang ketiga, niat amal soleh yang mau jenengan kerjakan. Setiap mau berbuat seperti itu, Pak. Nah, rata-rata kita kan enggak. Misalnya mau putar balik, ono duit dikekno, niatnya menesuk, ya kan? Berarti ya gimana niatnya kok kar? Itu niatnya harus ada dulu, Bapak Ibu. Jangan sampai berbuat dulu niatnya kari-kari, enggak bisa. Harus niat dulu. Makanya jenengan, kayak tadi misalnya kan, paling gak ono niatnya. Ketika keluar sebelum subuh ke masjid. Masjid apa ini? Masjid apa? Bukan Masjid Al-Karim. Kok ditulis situ ada Masjid Al-Karim itu? Masjid mana? Oh, sana. Oh, tak kira ganti nama. Bebas men ganti nama gitu kan, Masjid Al-Karim gitu. Masa itu Masjid Al-Karim. Nggih. Jadi niatnya apa, Bapak Ibu? Kalau panjenengan keluar tadi niatnya satu, niat sholat subuh ya untuk Allah Ta'ala. Terus niat tolabul ilmi, kajian, niat haji dan umroh ya kan, sampai syuruk, niat silaturahim, ketemu Pak Asmuin, ketemu Pak Renol, ketemu Pak Bakhtiar dan yang lainnya ya kan. Dan no masjid tidak ketemu, niat apa lagi? Niat kumpul orang-orang soleh ya. Nah, ini kalau jenengan niatkan soalnya 5, Pak. Yang keenam diniatkan menghabiskan umur dalam ketaatan. Timbangan wis pensiun, wis gak lapo-lapo, ya wis tak memperbanyak niat apa, menghabiskan waktu dalam ketaatan, diniatkan iktikaf, bisa nih ya kan. Yang ke-8 apa? Diniatkan golek sarapan, hitung-hitung penghematan lah gitu sih. Kok istighfar lho, Mas Bu, ini dosa besar lah. Halo, tapi diniatkan begitu boleh enggak? Halo, itu penghematan. Timbangan aku tunggu dewi tak sedakono duwi gitu. Apa ndak malah pahala yo. Halo. Kok diluk kabeh sih? Saya ngomong salah apa bener? Nek salah no kan ngoten. Itu lho Bapak Ibu. Nggih, dalem? Nggih. Kita lanjutkan Bapak. Intinya, nah saya bertanya, tadi kan ada 8 niat wis 7 wis sing sarapan enggak jenengan ikhlas semua enggak butuh sarapan. kono sarapan tetap tekan masjid misalnya gitu kan ya. Tujuh niat tadi kan. Coba diantara panjenengan yang meniatkan tujuh tadi itu siapa? Angkat tangan. Nanti dapat double sarapannya. Ayo angkat tangan kok. Ada. Faham pertanyaan saya mboten? Dalam engko riak ala salir tok. Sebenarnya dibalik nanti riak. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya dan panjenengan semua Bapak Ibu orang-orang yang senantiasa ikhlasnya dalam beramal dan senantiasa menghadirkan niatan ini. Ya, karena ya itu tadi, soalnya kalau enggak kita niatkan akhirnya ya hitungannya rutinitas. Biasanya jam yang ini aku nang masjid, biasanya jam yang ini aku sholat duhur, rutinitas Pak. Jadi harus diniatkan lagi. Lo berarti harus dilafalkan, yonda yo, diniatkan gitu aja dalam hati. Wong memang niat itu dalam hati gitu Bapak Ibu nge. Kemudian tadi apa para sahabat bertanya, mana mungkin seseorang dari kita apa melampiaskan nafsunya, memenuhi syahwatnya, kok bisa dapat pahala? Itu lo enaknya Islam Pak. Jenengan ya punya syahwat, punya nafsu, disalurkan kok dapat pahala. Ya Nabi menjelaskan, ara'aitum, bagaimana menurut kalian? Lau wada'aha fi haram, kalau dia meletakkan kemaluannya tadi pada yang haram, akana alaihi fiha wizrun, bukankah dia mendapatkan dosa? Nggih, ngoten nggih gitu. Fakadzalika idza wada'aha fil halal, maka demikianlah jika dia meletakkannya pada yang halal, kana lahu ajrun, maka baginya ada pahala. Jadi pahala Pak, jenengan begitu itu. Seneng nek pas mulai langsung bikin pahala gitu. Nggih. Apalagi katanya sing jenengan ngapunten sing mulai sepuh ini kalau enggak begitu malah kena prostat jarine gitu. Nggih pas muin. Pas bener sebatan. Biasa salah jarine lho nggih. Mumpung ana sing halal, coba nek ana sing halal kena prostat kabeh tambahan. Ini yang kedua, yang ketiga Bapak Ibu, membangun generasi muslim. Ya, jadi dengan banyaknya jumlah kaum muslimin, jenengan punya banyak keturunan. Masih enggak jadi ulama, masih enggak jadi siapa-siapa, pokoknya enggak ahli syirik, enggak ahli bid'ah, itu wis masya Allah sekali gitu. Apalagi kalau kemudian anak sampean itu menjadi orang yang bermanfaat Pak, kayak tadi disebutkan pada awal-awal hadis tadi itu. Apalagi kalau dia misalkan jadi ulama, masya Allah, jadi imam masjid, muhajirin, wah, jenengan mati guyu-guyu Pak, gitu loh. Nah, jadi yang ketiga ini membangun generasi muslim. Cuma sayangnya zaman sekarang itu ya lagi-lagi ngapunten, memang zaman itu beda Pak. Zaman itu beda. Zaman sekarang itu delon lah, kabeh itu lah berusaha gencar bagaimana anaknya itu sekolah di sekolahan sing iso golek duit, iya kan? Jarang menyekolahkan anak ece iso ngaji sing bener, cek apal Quran, belajar Islam jarang 1001 Pak. Gitu. Rata-rata di piye nanti anakku cek iso punya perusahaan, cek gajine gede gitu. Ya apa ndak? Atau saya salah nih ngomong ngapunten, piye salah ngomong salah gitu loh. Jangan nggih-nggih mawon. Bener apa salah? Coba jenengan cari di Puri Indah ini, sapa sing anake nanti bisa jadi imam Masjid Muhajirin, lah bisa dihitung dengan jari. Ada berapa kira-kira? Ngono andekan begitu paling kumpulene bali kanang Muhajirin bonan di kono gitu kan. Gitu Pak. Jadi niat yang ketiga ini niat membangun generasi muslim. Ya. Niat bagaimana agar anaknya nanti jadi mujahid fisabilillah. Mujahid yang namanya jihad itu enggak harus perang Pak. Ada jihad makna khusus perang, ada jihad makna umum gitu. Oke. Jadi saya bacakan di sini, hendaknya setiap Anda melakukan hubungan intim ya, berhubungan suami istri itu, Anda berniat untuk mendapatkan anak yang soleh. Sampai-sampai Imam Bukhari itu, Pak, dalam Sahih Bukhari itu memberikan bab, ya, judulnya itu bab orang yang menginginkan anak untuk berjihad. Jadi bab orang yang berhubungan suami istri niatnya agar punya anak yang nanti berjihad. Itu ketika mendatangkan hadis ini, itu Imam Bukhari begitu dalam Sahihul Bukhari. Nah, apa hadisnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Sulaiman bin Dawud alaihi salam. Sulaiman bin Dawud alaihi salam, ya, itu berkata. Sulaiman sinten ini? Nabi Sulaiman, putranya Nabi Dawud. Beliau mengatakan, la atufanna al-laila, sungguh demi Allah malam ini aku akan menggauli ala mi'ati imra'atin 100 wanita. Kata Pak Usman, kok iso gitu kan? La atufanna laila, saya akan menggauli malam ini ala mi'ati imra'atin 100 wanita. Pak, bayangkan. Autis in watis in, atau 99 wanita. Kulluhunna ya'ti bi farisin, yang mereka semua akan melahirkan faris. Apa itu faris? Penunggang kuda. Yujahidu fi sabilillah, semuanya berjihad fi sabilillah. Itu niatnya begitu, Pak. Jadi panjenengan itu begitu niatnya ketika mau berhubungan suami istri. Jadi membangun generasi muslim yang bukan sekedar, tapi generasi muslim yang berjihad gitu loh. Faqala lahu sahibuhu, ya, temannya Jibril bilang, insyaallah. Ngomong insyaallah taman gitu kan. Nabi Sulaiman maksudnya, falam yaqul insyaallah, tapi Nabi Sulaiman tidak mengucapkan insyaallah. Falam yahmil minhunna illa imra'atun wahidah, maka tidak ada seorang pun dari 100 atau 99 istri tadi, Bapak Ibu, yang hamil kecuali satu perempuan. Itu pun ja'at bisyiqqi rajul, melahirkan separuh laki-laki. Wallahu a'lam yang dimaksudkan dengan separuh laki-laki itu apa. Pokoknya enggak melahirkan anak. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi Rabb yang jiwa Muhammad itu dalam tangannya. Bapak Ibu, berarti kan di sini kita sebagai seorang muslim hanya boleh bersumpah dengan Allah dan sifat-sifatnya, ya. Kemudian di sini Nabi menegaskan kepada kita bahwa Allah Ta'ala punya tangan. Dan tangan itu adalah tangan hakiki, sesuai keagungan Allah Ta'ala, tidak serupa dengan tangan makhluk. Apa dalilnya? Walam yakullahu kufuwan ahad. Allah tidak serupa dengan siapapun, tidak serupa dengan siapapun, baik itu zatnya maupun sifat-sifatnya. Allah cuma satu, satu pada sifat-sifatnya, satu pada zatnya. Enggak ada yang serupa dengan Allah Ta'ala. Satu dalam perbuatannya, enggak ada perbuatan Allah yang sama dengan perbuatan makhluk. Itu makna satu itu, Pak. Ahad Allahus Samad, qul huwallahu ahad, Allah satu tunggal esa. Itu esa dalam apa? Dalam perbuatannya, dalam zatnya, dalam sifat-sifatnya. Nah, kalau dikatakan serupa lah enggak ahad lagi, kan gitu kan? Nggih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Rabb yang jiwaku dalam genggaman, yang jiwa Muhammad dalam tangannya, lau qala insyaallah, sekiranya Sulaiman mengucapkan insyaallah, ya, la jahadu fi sabilillahi fursanan ajmaun, pasti mereka semua berjihad di jalan Allah sebagai para penunggangku kuda. Berarti di sini Bapak Ibu, ya, memiliki keistimewaan khusus, ya. Nabi Sulaiman kan orang yang berjihad tapi sebagai penunggangku kuda. Berarti kan seorang muslim itu, ya, seharusnya belajar berkuda gitu. Belajar berkuda. Saking pentingnya berkuda, sampai ada asar dari Umar bin Khattab itu, dia mengatakan, alimu auladakum as-sibaha, ajari anak kalian apa asibah itu, renang, warrimaya, apa rimaya, manah, waruku bal khail dan naikku kuda. Itu perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Al-Hafidz Ibnu Hajar, Bapak Ibu, ketika mensyarah hadis ini, beliau berkata yang gini terjemahannya, ketika seseorang berhubungan suami istri, berhubungan intim dengan niat agar memperoleh anak yang akan berjihad di jalan Allah, maka akan memperoleh pahala walaupun keinginannya tidak tercapai. Jadi meskipun enggak tercapai, tapi dengan niat itu jenengan sudah mendapatkan pahala. Jadi saking pentingnya niat, Pak. Makanya mati syahid, ya, mati syahid itu kan pahalanya sangat besar kan, Bapak Ibu. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tuh bersabda begini, ya, man sa'alallaha syahadah, barang siapa minta kepada Allah mati syahid, shadiqan min qalbihi atau khalisan min qalbi, dengan ikhlas, benar dari hatinya, ballaghahullahu manazilash syuhada, Allah akan menyampaikan dia ke tingkatan para syuhada, wa in mata ala firasyhi, meskipun mati di atas kasurnya. Gara-gara apa? Gara-gara niat. Jadi pentingnya niat itu di situ, Bapak Ibu. Yeah, jadi ini pentingnya niat. Makanya ketika panjenengan berhubungan suami istri, ya niatkan tadi itu. Satu, diniatkan memperbanyak jumlah kaum muslimin, diniatkan menggembirakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diniatkan menjaga diri dari yang haram, diniatkan mendekatkan diri kepada Allah taala karena ibadah. Kemudian diniatkan membangun atau mencetak para mujahid fi sabilillah. Sampun suruh. Duka tereng, Pak Asmuin. Makanya Bapak Ibu, ada ulama namanya Laits bin Sa'ad, ya, Laits bin Sa'ad. Ketika hendak menggauli istrinya itu, dia begini berdoanya. Ya. Jadi ketika mau menggauli istrinya, Bapak Ibu, ini doa yang dia baca. Halaman 102. Allahumma syuddali aslah. Ya Allah, syuddah itu kuatkan. Ini rekatkan di buku ini, rekatkan itu kuatkan. Kuatkan untukku pangkalnya. Jadi pangkal kemaluan itu kuatkan, ya Allah. Warfa'li sadrohu, angkat untukku dadanya. Itu salah, tolong diganti. Ya, bukan dada. Masuk kemaluan ada dadanya. Jadi sadr itu bagian depannya. Ngapunten, kalau pangkal itu apa jenengan tahu sih mana? Nah, sadr itu pucuknya. Ya, pucuknya. Warfa'li sadrohu, dan angkat untukku puncuk-puncuknya, itu bagian depannya. Wasahil alayya, ya, wasahil alayya, mudahkan untukku madkhalahu wa makhrajahu, keluar masuknya. Ya, karena kadang-kadang termasuk gangguan jin itu, Bapak Ibu, masih sing pe lanang kenceng, tiba-tiba sing pe wedoke buntu, ada enggak seperti itu? Nah, itu makanya berdoa, ya. Warzuqni ladzatahu, ya. Kemudian anugerahkan padaku kenikmatannya. Karena ada gangguan, ya, ada aja. Kadang-kadang itu orang itu berhubungan suami istri rasanya gak enak belas itu. Nah, itu berdoa. Makanya Laits bin Sa'ad ini berdoa seperti itu. Kemudian wahabli dzurriyatan salihatan tuqatilu fi sabilik, berikan padaku keturunan soleh yang berperang pada jalanmu. Ini yang dihafalkan doanya, Pak. Nggih. Cuma tadi diganti, nggih. Yang dada itu diganti bagian depannya. Jadi bagian pucuknya itu. Yang keempat dan terakhir dari tujuan menikah itu untuk kelangsungan hidup manusia. Ini katanya di sini sudah mulai banyak robot. Nggih, bener apa enggak? Halo. Zaman sekarang ini, ya mungkin zaman sekarang belum, tapi nanti zaman anak cucu sampean itu diganti dengan robot. Itu bener apa enggak? Hoi. Ditake menengah sih. Turu tak lesu. Bismillah. Nah, kalau semua diganti robot, ya, saya itu masih ingat dulu itu sering ketika lewat tol itu masih ketemu Abah Agung gitu kan. KKI karcis itu, nyusui sering dulu, cuma beliau belum kenal saya. Nah sekarang kan tidak ada, sekarang kan diganti ambil apa mesin semua. Ya mungkin lebih enak, tapi kan intinya kan dengan mesin kan akhirnya kan orang itu kan nggak ada pekerjaan. Yeah. Jadi intinya dengan panjenengan menikah, dengan panjenengan berhubungan suami istri, wong kadang berhubungan suami istri aja belum dapat anak kok, iya kan? Jadi menikah itu untuk kelangsungan hidup manusia, Bapak Ibu. Ya yeah, makanya sekarang kan digalakkan yang namanya LGBT, iya kan? Nah coba kalau LGBT dilegalkan, di mana-mana kan dilegalkan kan ya? Hanya Islam yang mengharamkan itu gitu. Sampai-sampai ada pendeta mengatakan ini Indonesia itu mayoritasnya Kristen, kayak ono Amerika, Australia, mungkin wis LGBT itu ya. Ini pendeta yang benar sih ngomongnya ya. Coba kalau kemudian homosek dan lain sebagainya, itu berarti kan anak itu kondi nek metu ya kan? Anak asu balik. Gitu. Nggih. Jadi di sini Bapak Ibu ada hadisnya tapi dhaif ya. Tapi hadis dhaif itu selama dhaifnya tidak parah, kata Imam Ahmad sama Imam Abu Dawud itu lebih aku sukai daripada perkataan manusia. Selama dhaifnya tidak parah, ini sanadnya dhaif tapi maknanya benar. Nggih, sanadnya dhaif tapi maknanya benar. Dan bukan berarti setiap perkataan yang benar adalah hadis. Perhatikan ya. Kadang ada hadis dhaif tapi maknanya benar, dan bukan berarti yang benar artinya maka itu hadis. Kadang-kadang orang itu salah, Pak. Nggih, perkataan, kata-kata hikmah, kata-kata bijak anggapannya hadis. Apa contohnya? Contohnya kan begini. Barang siapa menginginkan dunia maka dengan ilmu, barang siapa menginginkan akhirat maka dengan ilmu, barang siapa menginginkan keduanya maka dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Itu perkataan siapa? Itu perkataan Imam Syafi'i, dan banyak orang mengatakan perkataan Nabi. Kalau dikatakan perkataan Nabi palsu itu, bukan Nabi, bukan mengatakan demikian. Tapi apakah salah? Maknanya benar. Cuma itu perkataan Imam Syafi'i. Salahnya itu ketika panjenengan menisbatkan bahwa itu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Jadi ini ada yang menghasankan, ada yang mendhaifkan, Bapak Ibu. Jadi masalah penghasanan, pendhaifan hadis ini juga ijtihad ya. Ijtihad bisa benar, bisa salah. Nah, untuk hadis ini khilaf, ada yang mendhaifkan, ada yang mengatakan hasan. Apa itu bunyi hadisnya? La yada ahadukum talabal walad. Janganlah seseorang dari kalian berhenti mencari anak, berhenti mengharap kehadiran anak. Fa innar rajula, karena seseorang ya, idza mata, kalau mati, walaisa lahu waladun, dan dia tidak punya anak, in qata'a ismuhu, maka namanya terlupakan, namanya itu akan terlupakan, Bapak Ibu. Terlupakan maksudnya gini, kalau Pak Asmo tidak punya keturunan, terus bila meninggal, ya wis, enggak ada yang mengenang. Tapi kalau misalnya punya anak, apalagi anaknya sebuah masjid jadi imam, ya Allah, iki anak Pak Asmuin rahimahullah, kan begitu kan? Contoh Pak Asmuin ya. Jadi agar nama kita dikenang itu diantaranya adalah amal, diantaranya adalah lewat sedekah, bangun masjid. Kan ada namanya masjid itu, masjid namanya Fulan bin Fulan ya kan? Banyak. Ada masjid nama orang ya kan? Itu dengan amalnya, Pak, sedekahnya. Ya kayak misalnya wakaf hotel Utsman bin Affan kan masih kan ada. Gitu. Atau lewat ilmu, jenengan mengajarkan orang baca Quran, caku biyen iso maca Al-Fatihah diurui guruku Aba Asmuin misalnya gitu kan, kan diingat terus, Pak. Kalau bukan yang pertama dan kedua maka lewat anak soleh. Jadi anak soleh ya Allah, arek iki soleh, anak iki bapak iki, anaknya apa asmuin begini kan begitu bapak ibu. Oke, jadi itu kenangan, ya kenangan yang kedua berikutnya. Tapi kalau enggak ada, ya wis gak ono. Makanya ketika anaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, kalau di Makkah namanya Qasim, kalau di Madinah namanya Ibrahim, anaknya beliau dari Maria Al-Qibtiyah. Kan orang-orang apa kafir kan girang, weh Muhammadun abtar gitu kan, enggak punya anak. Jadi al-abtar itu la waladalah, enggak punya anak. Makanya dibantah sama Allah Ta'ala, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu Pak. Jadi menikah itu untuk kelangsungan hidup manusia, bagaimana agar generasi manusia tetap eksis bukan diganti generasi robot. Nah, ini saya bacakan, kita perhatikan pada zaman modern ini orang-orang kafir barat dan timur ya, beserta ya yang suka yang beserta orang-orang yang loyal kepada mereka di negeri kaum muslimin sangat gigi menggalakkan program keluarga berencana. Ojo akeh-akeh anak iku, didik ae gitu kan. Sementara pada waktu yang bersamaan mereka justru menganjurkan selain muslim untuk memiliki banyak anak. Belum lagi dengan mengejarkan LGBT tadi itu Bapak Ibu, biar malah enggak ada keturunan gitu. Nah, ini akhirnya ya manusia enggak ada, habis gitu kan, habis. Nah, agar ini tidak habis maka kita harus memperbanyak generasi. Kemudian dalam hadis dhaif ya, ma wulida fi ahli baitin ghulamun, tidaklah dilahirkan dalam satu keluarga seorang anak lelaki, illa asbaha fihim izzun lam yakun, melainkan pada mereka akan timbul kemuliaan yang sebelumnya tidak ada. Jadi kalau anak laki-laki itu masya Allah Pak. Yeah. Makanya ya tradisi jahiliyah itu kan kalau anak laki-laki kan seneng, tapi anak perempuan dibunuh hidup gitu. Ya ini cuma dari jahiliyah itu kita hanya mengambil bukan membunuh anak perempuannya, tetapi ketika ada anak laki-laki itu loh. Yeah. Ketika ada anak laki-laki. Yeah. Nanti kita bahas akikah Bapak Ibu. Dan karena laki-laki lebih utama daripada jenis perempuan, maka kalau akikah laki-laki itu berapa kambing? 10 ekor kambing. Pinten? 2 ekor kambing, kalau perempuan 1 ekor. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, monggo silakan. Sampun suruh kabasmu indereng. Sampun nggih. Berarti ndak usah bertanya. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, yang mudah-mudahan ndak ada, biar ndak lama. Monggo ada yang ditanyakan? Tidak ada nggih? Nggih. Terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya, perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada yang benar itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah dari saya sendiri, saya beristighfar kepada Allah Taala dan mohon dimaafkan nggih. Kalau banyak yang Ustaz iku deledek ngene sih, guyanai nggih. Jangan salahkan saya, lah po diundang nang kene. Salahkan Pak Asmuin, Pak Renol itu. Nggih, jadi kalau ada yang salah itu dari saya sendiri. Saya beristighfar kepada Allah Ta'ala dan mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan kafaratul majlis agar Allah mengampuni dosa kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.